بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز rahimahullahu ta'ala mengatakan, ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَشْتَدَّ عَلَيْهِ أَذَى قُرَيْشٍ لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah setelah semakin keras pada beliau gangguan orang-orang Quraisy terhadap beliau dan para sahabat beliau. Fa'adhinallahu lahu bil hijrati min Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk berhijrah dari Makkah. Li ajli adha wa zulmi Quraisyin, disebabkan karena gangguan dan kezaliman orang-orang Quraisy. Ilal Madinati, ilal Ansari, berhijrah ke Madinah menuju kaum Ansar. Waqad bay'uhu fi musimil hajji ala an yantaqila ilaihim wa yansuruhu radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dan sungguh mereka kaum Ansar, para sahabat Ansar, telah membaiat Rasul alaihi salatu wassalam di musim haji untuk bahwa beliau berpindah kepada mereka dan mereka menolong beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah azza wa jal meridai mereka dan membuat mereka ridha. فَلَمَّا تَمَّتِ الْبَيْعَةُ, maka tatkala telah sempurna bayat, وَأَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالْهِجْرَةِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan beliau alaihi salatu wassalam untuk berhijrah. هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, beliau pun berhijrah menuju mereka. وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ هَاجَرَ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى الْحَبَشَةِ, dan sebagian para sahabat beliau telah berhijrah sebelumnya ke Habasyah. وَمَكَثُوا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ مُدَّةً, dan mereka tinggal di sisi Najasyi beberapa waktu lamanya. ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة. Kemudian yang tersisa di antara mereka pun berhijrah ke Madinah. فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam telah menetap di Madinah, maka para sahabat yang berada di Habasyah, yang berada bersama An-Najasyi di Habasyah, berhijrah ke Madinah pula. Wastaqarra al-jami'u fil madinati, dan seluruhnya pun menetap di Madinah. Walhamdulillahi, dan segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami, dan hijrah yaitu berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Apa yang dimaksud dengan negeri kesyirikan? Yaitu negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kesyirikan dan kekafiran, dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam dalam bentuk yang merata dan meluas. Ana ulangi, apa yang dimaksud dengan negeri kesyirikan, yaitu negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekafiran dan kesyirikan, dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam dalam bentuk yang merata dan meluas. Ini yang dimaksud dengan negeri kesyirikan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan negeri Islam, baladul Islam, yaitu negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar Islam dalam bentuk yang merata dan meluas. Syiar-syiar Islam apa yang dimaksud? Salat jamaah, adzan, salat Id, salat Jumat, dan yang lainnya dari syiar-syiar Islam. Maka tatkala sebuah negeri kita lihat padanya bahwa syiar-syiar Islam telah meluas dan merata di negeri tersebut, tersebar ke berbagai pelosok negeri, maka bisa kita katakan bahwa negeri tersebut merupakan baladul Islam, negeri Islam. Misalnya, negara kita Indonesia ini. Walhamdulillah, kita dapati di dalamnya azan dikumandangkan di mana-mana, solat-solat jamaah, solat-solat Jumat ditegakkan di berbagai tempat, di berbagai pelosok negeri, solat-solat Id, walhamdulillah. Maka ini menunjukkan bahwa negeri Islam, bahwa Indonesia adalah baladul Islam, negeri Islam, walhamdulillah. Dan di sini kita bisa mengambil faedah bahwa sebuah negeri untuk bisa disebut dengan negeri Islam tidaklah dipersyaratkan padanya ditegakkan syariat Islam seluruhnya. Sebuah negeri untuk bisa dikatakan negeri Islam tidaklah dipersyaratkan tegaknya syariat Islam seluruhnya di negeri tersebut. Sebagaimana tadi telah kita pelajari bahwa sebuah negeri dikatakan negeri Islam bisa dikatakan negeri Islam tatkala syiar-syiar Islam telah menyebar secara merata dan meluas di negeri tersebut. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang kafir yang tinggal di negeri kafir, al-afu minkum, kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir, yang ingin berhijrah, mereka bisa berhijrah ke negara kita. Karena negara kita adalah baladul Islam, walhamdulillah. Kemudian ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, terkait dengan hijrah, perlu di sini ana tambahkan beberapa faedah yang ana ringkaskan dari syarah Al-Usul Al-Thalathah li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah, siapa yang wajib baginya untuk berhijrah? Siapa yang wajib baginya untuk berhijrah? Yaitu berpindah dari negara kafir ke negara Islam, ke negeri Islam. Yang wajib untuk berhijrah adalah seorang muslim yang tidak mampu menampakkan keislamannya. Ana ulangi, seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, yang tidak mampu menampakkan keislamannya, dan ia mampu untuk berhijrah. Seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, tidak mampu menampakkan keislamannya, dan ia mampu untuk berhijrah. Inilah dia yang wajib baginya hijrah. Kemudian, faedah yang kedua adalah terkait dengan hijrah, yaitu hukum bepergian ke negara kafir. Misalnya, pergi ke Jerman, pergi ke Italia, atau pergi ke Amerika Serikat, atau ke negara kafir yang lainnya. Apa hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kecuali apabila terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, memiliki ilmu, ilmu syar'i, yang dengannya ia bisa menolak syubhat-syubhat. Yang kedua, ia memiliki keimanan yang bisa menghalanginya dari syahwat. Yang ketiga, dia butuh untuk pergi ke negara kafir tersebut. Contoh butuh seperti apa? Misalnya, untuk berobat yang tidak didapati pengobatan tersebut di negara Islam, atau untuk mempelajari ilmu dunia yang tidak didapati di negara Islam, negeri Islam. Dan nanti akan ada pembahasan khusus tentangnya. Adapun piknik berwisata, ini tidak termasuk kebutuhan. Tidak termasuk kebutuhan. Sehingga tidak boleh seorang muslim pergi ke negara kafir semata-mata untuk piknik. jalan-jalan. Ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya limpahan harta yang mudah baginya untuk pergi kemanapun yang ia suka. Jalan-jalan ke Eropa, ke Perancis, ke Inggris. Sekedar jalan-jalan, piknik, wisata. Ini tidak boleh. Walhamdulillah, di negeri-negeri Islam didapati sekian banyak objek wisata. Walhamdulillah, di negeri kita pun banyak didapati objek wisata yang bisa dikunjungi kalau memang ingin berwisata. Gak usah jauh-jauh, di DIY saja. Betapa banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Kenapa harus pergi jauh-jauh dengan mengeluarkan biaya yang mahal ke negeri kafir lagi? Allahul musta'an. Insyaallah kita lanjutkan faedah-faedah yang setelahnya dalam pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.